santai agar syaraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Satu hari di dalam satu minggu, coba gunakan untuk bersantai. Macam-macam persoalan yang ada, coba malam ini dirubahkan. Santai, santai. Yuk kita santai.